Telah lama tak aku rasakan, ku jatuh cinta seperti ini. Mencintai dirimu sungguh membuat hatiku tenang. Telah lama tak aku temukan tulus cinta seperti dirimu. Mencintai diriku dan terima ku apa adanya. Aku dan kamu selamanya, genggam tanganku kita bahagia. Cinta terbaikku hanyalah dirimu. Maukah kau hidup bersamaku? Aku dan kamu selamanya, janji suciku untuk setia. Cinta terbaikku hanyalah dirimu. Jangan pernah tinggalkan diriku. Kamu selamanya, genggam tanganku kita bahagia. Cinta terbaikku hanyalah dirimu. Hiduplah bersamaku. Oh, kau cinta terbaik. Tinggalkan diriku.